자야여 주물라. 와두 말람 하리 에타두 sendiri bintang dan bulan menyinarkan cahayanya di atas bumi yang suci. Bintang bintang malam menghias kan langit teh.